Jika bumi adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika laut adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika hutan adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ada tak ada manusia mestinya, pohon-pohon itu tetap tumbuh. Ada tak ada manusia mestinya, terumbu karang itu tetap utuh. Ada tak ada manusia mestinya, pohon-pohon itu tetap tumbuh. Ada tak ada manusia mestinya, terumbu karang itu tetap utuh.